بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan selangkah demi selangkah hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui suatu kitab, suatu karya yang ditulis oleh seorang imam yang masyhur, seorang imam yang besar, bahkan dikatakan sebagai Amirul Mukminin di dalam permasalahan hadis. Pimpinan, kalau boleh disebut dengan Amirul Mukminin di dalam permasalahan hadis. Beliau tidaklah lain adalah Al-Imam Al-Bukhari, demikian secara singkat nama yang dikenal oleh kaum muslimin, yang mana nama beliau adalah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bardizbah Al-Bukhari, sehingga dengannya disingkat dengan nisbat asal beliau adalah Al-Bukhara, maka nama beliau Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka salah satu dari sekian karya beliau rahmatullahi alaih, selain Sahih Al-Bukhari, adalah satu kitab yang sedang kita bahas dengan nama Al-Adabul Mufrad. Kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan adab. Maka beliau bukukan secara tersendiri karena sekian banyaknya riwayat-riwayat tentangnya, sehingga beliau pandang bahwa perlu dibukukan secara tersendiri. Oleh karenanya beliau katakan Al-Mufrad, Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis yang berkaitan dengan adab yang beliau kumpulkan secara tersendiri dari kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, nam rahimahullahu ta'ala. Bab demi bab yang sudah kita lalui, sampailah dengan takdir Allah Jalla wa'ala kita berada dengan bab yang ke-13, bab birrul walid al-musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Beliau bawakan 3 hadis. Secara urutan hadisnya adalah ke-24, ke-25, dan ke-26. Adapun hadis yang ke-24 telah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Melangkah insyaallah taala pada kajian pagi hari ini hadis yang ke-25. Dibawakan riwayat dan sanadnya, haddatsana al-Humaidi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma binti Abi Bakar qalat atatni ummi raghibah fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan membawakan sanadnya yang sudah kita dengarkan bersama telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, di mana Al-Humaidi menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah menyatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami Hisham Ibnu Urwah. Hisham Ibnu Urwah menyatakan akhbarani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku, yakni Urwah. Urwah menyatakan akhbaratni Asma binti Abi Bakar, bahwa telah memberitakan kepadaku Asma binti Abi Bakar, putri dari sahabat yang mulia, sahabat yang termulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau memiliki putri bernama Asma. Maka hadis ini melalui jalan Asma. Nah, dikarenakan di akhir dari periwayatan sanad yang telah kita dengarkan bersama, sampailah pada penghujung seorang sahabiyah, sahabat di kalangan wanita, bahkan itu salah satu dari putri sahabat termulia Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kalau kita berbicara hadis, maka dikisahkan hadis Asma binti Abi Bakar. Kita langsung menuju pada penghujung dari periwayatan tersebut. Siapa itu? Apakah itu sahabat ataukah sahabiyah? Nah, maka telah menceritakan kepadaku, kata Urwah, yaitu Asma binti Abi Bakar, qalat, maka Asma barulah menceritakan suatu kejadiannya. Atatni ummi, ibuku telah mendatangiku. Ibuku telah menemui aku. Nah, yang disebutkan dalam riwayat bahwa ibu Asma namanya Qailah bintu Abdul Uzza. Naam. Istri dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Itu adalah Qailah namanya. Dalam riwayat lain disebutkan Qutailah. Dalam riwayat lain disebutkan nama istri Abu Bakar adalah Qutailah. Naam. Yang mana itu pada kejadian di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Yang kemudian ditolak oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dikarenakan enggan atau tidak mau masuk ke dalam Islam. Dia tetap bertahan dengan kemusyrikannya. Qailah ataupun Qutailah. Nah, sehingga dia berkedudukan sebagai ibu Asma. Nah, dalam keadaan musyrikah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mentalaknya. Nah, datang kepadaku ibuku, kata Asma. Naam. Fahiya raghibah. Dalam keadaan ibuku tadi raghibah. Naam. Makna raghibah artinya dia datang untuk mendapatkan sambutan yang baik dari putrinya, yakni Asma yang telah masuk ke dalam Islam. Ibunya tadi dalam keadaan rindu untuk bertemu dengan putrinya di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kata Asma menceritakan, ibuku datang kepadaku dalam keadaan rindu untuk menemui aku. Yang kejadian itu di masa fi ahdin Nabi, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku memposisikan, aku sudah masuk Islam sementara ibuku tetap dalam keadaan musyrikah. Nah, apakah aku bisa tetap berkomunikasi dengannya? Apakah aku tetap diperbolehkan untuk menyambung hubungan dengannya? Maka Asma tidak serta-merta kemudian menyikapinya atau mengambil langkah sendiri, mengambil inisiatif sendiri. Nah, dikarenakan perkara semacam ini perlu ditanyakan kepada para ulama yang dalam hal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan, sebagai tempat kembali untuk kita untuk meminta fatwa dalam setiap persoalan ketika beliau, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih hidup. Artinya mengajarkan kepada kita untuk mengembalikan suatu perkara yang kita tidak bisa untuk mengambil suatu jawaban, atau kita akan melangkah dan dalam kondisi kita belum memahaminya. Maka Allah menyatakan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlud dzikir, kepada para ulama yang betul-betul mengerti tentang permasalahan agama ini secara benar. In kuntum la ta'lamun, jika kalian memang dalam kondisi tidak mengetahui persoalan-persoalan agama kalian. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu aku bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitannya, apakah aku temui beliau ataukah tidak? Aku temui ibuku ataukah tidak? Dalam melangkah untuk menyikapi seperti ini saja, ditanyakan dulu kepada mereka yang telah memiliki ilmu ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, afa asiluha, bolehkah aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya dalam kondisi sudah berbeda akidah, walaupun ada kaitannya ikatan darah, justru beliau yang melahirkan aku ya Rasulullah. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Aku diberikan hidayah, taufik untuk masuk Islam. Sebagaimana belum tentu Allah Jalla wa'ala berikan hidayah itu sekalipun kepada orang tuanya sendiri. Ataupun sebaliknya, Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepada orang tua, belum tentu Allah berikan hidayah kepada anaknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebagaimana kisah yang masyhur yang sudah kita ketahui. Bahkan Nuh alaihissalam mengajak kepada anaknya untuk bisa selamat. Karena Allah Jalla wa'ala telah perintahkan kepada Nuh alaihissalam untuk mempersiapkan bahtera, kapal yang sudah dikerjakan sekian lama. Bahkan diolok-olok oleh kaumnya. Ada apa dia membuat suatu perahu dalam kondisi tidak ada air? Tetapi Nuh alaihissalam tetap lakukan itu karena perintah dari Allah Jalla wa'ala. Yang setelah itu Allah akan turunkan bencana, musibah, banjir yang besar kepada kaum Nuh alaihissalam. Maka di saat itu Nuh berusaha untuk menyelamatkan putranya, tetapi anaknya pun enggan untuk menuruti perintah ayahnya, bahkan lari mencari tempat pohon yang tinggi yang dengannya dia perkirakan akan bisa terselamatkan dari wabah banjir yang besar. Nah, maka Nuh alaihissalam sampai menyatakan, ya Allah, innahu min ahli, sesungguhnya dia dari keluargamu. Apa kata Allah Jalla wa'ala, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia putramu itu bukan dari keluargamu. Nah, innahu amalun ghairu salih, karena dia berbuat dengan amalan yang tidak saleh. Allah Jalla wa'ala sampaikan dengan bahasa yang begitu santunnya kepada hambanya yang saleh. Allah tidak menyatakan amalan yang jelek, tapi Allah katakan amalun ghairu salih, amalan yang tidak baik yang telah dilakukan oleh anakmu. Apa amalan yang tidak baik? Diajak, diseru untuk kembali kepada jalan Allah, jalan keselamatan, jalan untuk masuk ke dalam agama Allah Jalla wa'ala, tetapi justru dia enggan dan menjauh dari seruan tersebut. Maka demikian berlangsung kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam setelahnya, dan juga sampai nabi dan rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menghadapi ujian yang berbeda-beda. Maka salah satunya apa yang dialami oleh Asma menghadapi ibu kandungnya sendiri. Maka oleh karenanya permasalahan itu bukanlah permasalahan yang mudah untuk diputuskan, sehingga mengembalikannya kepada yang mengerti. Afa asiluha, bolehkah aku menjumpainya ya Rasulullah? Maka dengan pertanyaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, na'am, boleh engkau untuk menjumpainya. Tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tadi berdasarkan ilmu. Berdasarkan dari wahyu Allah Jalla wa'ala. Memutuskan suatu tadi berdasarkan dengan ilmu. Oleh karenanya dikatakan Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, maksudnya Sufyan Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat terkait dengan kejadian tersebut. Ayat itu pada surat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Demikian disebutkan sepotong oleh penulis, yakni Al-Imam Bukhari rahimahullah. Adapun kelengkapannya, walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha la yuhibbul muqsitin. Bahwa Allah Jalla wa'ala tidak melarang kalian. Naam. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka pula. La yanhaakumullah. Allah Jalla wa'ala tidak melarang hal demikian itu kepada kalian. Siapa itu? Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam ad-din, dalam agama ini. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Tidak mengusir kalian. Maka kondisi yang seperti itu, musyrik, kafir, dia pasif. Nah, dia tidak ada upaya atau makar pada dirinya berusaha untuk menyudutkan kaum muslimin. Bahkan sampai ada upaya untuk membunuhnya, mengusirnya, menindasnya dan sebagainya. Maka dalam kondisi musyrik yang seperti itu, la yanhaakumullah, Allah Jalla wa'ala tidak melarang kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, demikian pula kalian berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah akhiri dengan sifatnya bahwa Allah itu yuhibbu, Allah itu mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berbuat keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia berbuat baik, tidak bermaksud jahat kepada kita, maka kita sikapi dengan yang semisalnya. Nam, kita sikapi pula dengan baik. Anta barruhum, kau tetap berbuat baik kepada mereka. Demikian ajaran Islam. Memposisikan pada masing-masingnya. Musyrikin, kufar, maka mereka dari jenis bagiannya itu berbeda-beda. Ada kafir yang harbi, ada pula kafir yang mu'ahad, ada pula kafir yang zimmi. Sampai-sampai ada pengklasifikasiannya terhadap pembagian al-kufar. Al-harbi, kafir harbi adalah orang kafir yang terus-menerus berupaya untuk memerangi, menghabisi terhadap kaum muslimin. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin untuk saling menjaga. antara keduanya. Nah, maka kafir mu'ahad dilindungi oleh kaum muslimin. Orang kafir mu'ahad yang berada di wilayah negeri kaum muslimin, maka wajib untuk dilindungi. Karena sudah ada perjanjian damai untuk tidak saling memerangi, untuk saling, tetap saling menjaga keamanan. Nah, bahkan terancam bagi seorang muslim yang memerangi kafir mu'ahad. Sampai-sampai disebutkan tidak akan mencium baunya jannah. Nah, bagi orang muslim yang memerangi kafir mu'ahad. Demikian pula kafir zimmi, orang kafir yang berada di bawah naungan kaum muslimin. Nah, yang tidak memiliki kekuatan, yang berada di bawah keamanan kaum muslimin, dilindungi. Ini pun tidaklah boleh untuk serta-merta diperangi atau dinilai orang kufar itu sama rata. Nah, maka kembali kepada keberadaan ibu Asma binti Abi Bakar. Nah, apalagi datangnya dalam keadaan kerinduan, ingin bertemu dengan putrinya. Maka oleh karenanya ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau justru membolehkannya. Naam, boleh bagimu untuk menjumpainya, untuk menemuinya. Naam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala tadi, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita mengartikannya, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Kemudian kita dahulukan, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama kalian. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak ada rencana atau upaya untuk mengusir kalian dari rumah-rumah atau dari negeri kalian. Kalau keadaannya seperti itu, nah, maka berlaku adillah terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Disebutkan bahwa Allah cinta, maka itu salah satu dari sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai kepada hamba-hamba yang beriman. Allah mencintai kepada hamba-hamba yang berbuat keadilan, berlaku atau melakukan perbaikan. Allah cinta kepada mereka yang berbuat kebaikan. Berdasar dari ayat ini, dan juga berdasar pula dari kejadian yang dialami oleh sahabiyah Asma binti Abi Bakar, menunjukkan diperbolehkannya untuk tetap menjaga hubungan baik atau berbakti kepada orang tua yang musyrik. Nah, tentunya dengan harapan agar orang tua tadi bisa masuk ke dalam Islam. Seorang anak berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar orang tuanya diberikan hidayah. Mendoakan. Nah, karena keduanya masih hidup, dengan harapan untuk bisa masuk ke dalam Islam. Adapun yang terlarang adalah mendoakan seseorang yang sudah mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Maka tidak diperkenankan untuk didoakan, untuk diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah mengakhiri hidupnya. Diakhiri dalam keadaan dia musyrik ataupun kafir. Dari hadis ini kita bisa petik faedah dibolehkannya tetap menyambung kekeluargaan dengan kerabat musyrik. dibolehkan tetap menyambung kekeluargaan dengan kerabat yang musyrik selama mereka tidak turut serta memerangi kaum muslimin. Itu syaratnya. Selama orang musyrik tadi tidak ada tanda-tanda untuk memerangi terhadap kaum muslimin. Sebagaimana ayat tadi yang telah kita dengarkan, anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selesailah sudah tentang hadis ini. Tinggallah yang tersisa bagi kita untuk menelusuri masing-masing nama perawi. 6. Para muhadditin yang meriwayatkan hadis ini sehingga sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan maksud agar kita muncul kecintaan kepada para ulama. Tidaklah kenal maka tidak akan sayang. Sehingga jangan kemudian kita terlewatkan begitu saja, melainkan kita sudah mengetahui setidaknya satu demi persatu bagaimana biografinya. Kita mulai dari yang awal, haddatsana al-Humaidi. Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi. Itu yang kita tahu. Yang disebutkan hanya itu. Tapi siapa nama beliau? Nah, ini perlu ditelusuri. Dan telah diterangkan oleh para ulama. Nama beliau Abdullah ibn Zubair ibn Isa Abu Bakar al-Asadi. Dikenal dengan al-Humaidi. Abdullah ibn Zubair ibn Isa Abu Bakar al-Asadi. Siapa beliau itu? Beliau adalah asbatun nas fi Ibnu Uyainah. Orang yang paling terpercaya atau manusia yang paling terpercaya pada sisi Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah sudah kita tahu seorang imam yang tangguh. Yang sebentar lagi akan dijelaskan siapa beliau. Yang jelas bahwa Al-Humaidi asbatun nas fi Ibni Uyainah. Orang kepercayaannya, orang yang bisa diterima, tidak diragukan lagi riwayatnya. Itulah Al-Humaidi. Kedudukan atau statusnya beliau dinilai oleh para muhadditin thiqah, seorang yang thiqah, terpercaya riwayatnya, katsirul hadits, dan hadits-haditsnya banyak. Sahibus sunnah, orang yang cinta, orang yang tangguh di dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fadl, orang yang memiliki keutamaan. Wa din, dan orang yang tangguh di dalam agamanya. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriyah rahimahullahu taala. Itulah Al-Humaidi. Abdullah ibn Zubair ibn Isa Abu Bakar Al-Asadi. Al-Humaidi menyatakan haddatsana Ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibn Uyainah. Coba perhatikan. Tadi dikatakan Al-Humaidi orang paling kokohnya Ibn Uyainah. Sehingga Al-Humaidi mengambil riwayat dari gurunya. Sehingga mulailah kita dapat suatu kesimpulan bahwa kalau kita nantinya suatu saat ketemu dengan riwayat Al-Humaidi, biasanya gandengannya dengan Ibnu Uyainah. Kenapa? Karena Humaidi muridnya beliau. Karena Humaidi orang terpercayanya Ibnu Uyainah. Maka kita buktikan di sini bahwa Humaidi menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Siapa Ibnu Uyainah? Sufyan. Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang imam dari imam kaum muslimin. Dan beliau tergolong seorang yang hukama ashabul hadith. Orang yang bijak di antara ashabul hadith. Pengikut hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara para muhadditsin. Berkata Ibnu Wahab rahimahullah, "Ma ra'aitu a'lam bi kitabillah minhu." Tidaklah aku ketahui orang yang lebih alim terhadap kitabillah, terhadap Al-Quran, minhu, dibandingkan beliau. Siapa ini? Sufyan ibn Uyainah dipuji oleh Ibn Wahab. Nah, tentunya memujinya bukan di hadapannya. Nah, sudah jadi penilaian bahwa Ibn Uyainah adalah orang yang paling alim terhadap Al-Quran. Sampai-sampai tidak aku ketahui, kata Ibn Wahab, orang yang lebih alim dibandingkan beliau. Nah. Beliau wafat pada hari Sabtu, awal bulan Rajab, pada tahun 198. Yang dilahirkan pada tahun 107. Nah, berapa usia beliau? Sekitar 91. Nah, beliau lahir 107. Beliau wafat pada tahun 198. Rahimahullahu ta'ala. Kedudukan beliau di hadapan para muhadditin, thiqah, sabat, hujjah. Sudah tiga gelar itu. Thiqah artinya kokoh. Sabat juga semakna dengan itu. Hujjah. Beliau sebagai hujjah minal hufad, dari kalangan para penghafal hadis. Maka tahulah kita siapa Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian kata Sufyan, haddatsana Hisham bin Urwah. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah. Sudah berlalu biografinya, siapa beliau. Hisham meriwayatkan dari ayahnya. Urwah, kita pun sudah lalui bagaimana biografinya. Tinggal bagi kita membuka kembali catatan kita untuk mengingatkan kembali. Dalam kisah itu menceritakan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dilahirkan sebelum hijrah 17 tahun, 27 tahun. 27 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam termasuk yang awal setelah masuk Islamnya 17 orang. Nah, maka beliau termasuk generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Nah, pada urutan yang ke-18, jika dikatakan setelah 17 orang. Beliau hijrah ke Madinah. Dalam keadaan mutim. Nah, apa maknanya mutim? Diterangkan lebih lanjut oleh para ulama, telah sempurna atau telah mendekati kelahirannya. Nah, kalau dimaknakan seperti itu, berarti sudah hamil besar. Hamil besar turut serta hijrah ke Madinah. Nah, yakni sudah mendekati hari-hari akan melahirkan. Sehingga dengan itu melahirkan seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Zubair. Nah, melahirkan Abdullah ibn Zubair. Radiyallahu ta'ala anhu. Di Quba. Beliau wafat di Makkah setelah terbunuh putranya. Nah, 10 hari. Tepatnya pada bulan Jumadil Ula. Pada tahun 73 Hijriah. Dan Asma binti Abi Bakar adalah sahabiyat yang hijrah yang terakhir wafatnya. Di antara para sahabiyat yang hijrah ke Madinah, yang paling terakhir wafatnya adalah beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Menceritakan bahwa ibunya mendatanginya, dan tadi telah disebutkan ibunya Asma adalah Qutailah. Atau dikatakan Qailah binti Abdul Uzza. Yang dalam keadaan musyrikah. Demikian masing-masing dari nama perawi yang sudah kita ketahui. Semoga tentunya apa yang kalian telah dapatkan, kalian simpan, kalian mempunyai catatan untuk kemudian suatu saat, dan tatkala kita berlalunya hadis demi hadis, kita tidak terlepas dari nama-nama perawi yang ada, sehingga setidaknya kita kenal, kemudian kita tahu, yang dengannya dengan harapan kita cinta kepada para ulama muhaddithin yang mereka memiliki jasa yang begitu besar menyampaikan, menukil dari fulan sampailah kemudian kita dapatkan riwayat sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Sehingga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.